di hidupku. Lelah ku menilai, sangat menyesat di dada. Bagai dua sisi, ku lihat berbeda di dirimu. Jika detak jantungku berhenti, hilang semua cemas hati. Usaikan kisahku.